berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi, takkan mampu ku hadapi dunia ini. Betapa hidupku takkan pernah sama bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya. Cinta saat ku jatuh nanti, menangis sepi.